بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، ikhwan fillah azakumullah, pada era sekarang kita ini kita sering mendengar istilah ahlus sunnati wal jamaah, dan istilah-istilah yang lain yang berkaitan dengan itu. Ada istilah ahlus sunnati wal jamaah, ada istilah salafiyun, salafi sunni. Ahlul hadith, ahlul athar. Dan nama lain yang dikaitkan dengan ini. Kita melihat di tengah-tengah kaum muslimin, semua pihak, semua kelompok mengklaim dirinya sebagai ahlu sunnati wal jamaah. Itu menunjukkan nama ini nama yang indah, nama yang bagus, nama yang baik, mengandung makna yang baik, makna yang indah, mengandung kebenaran. Sehingga masing-masing pihak mengklaim dirinya sebagai ahlu sunnati wal jamaah. Sehingga realita yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, banyak yang mengatasnamakan ahlu sunnah, banyak yang mengatakan dirinya ahlu sunnah, banyak kelompok yang dikasih nama ahlus sunnati wal jamaah. Maka ya ikhwan fillah azakumullah, kita perlu menjelaskan terlebih dahulu mafhum ahlus sunnati wal jamaah, baru menjelaskan setelah itu prinsip-prinsipnya yang menegaskan siapa sesungguhnya ahlus sunnah itu. diketahui dengan prinsip-prinsipnya. Baru kemudian membahas tentang keutamaan-keutamaannya, keistimewaan-keistimewaannya. Namanya mumayyizat wa khasa'is wa fadha'il. Ikhwan fillah azakumullah, kalimat ahlus sunnati wal jama'ah ini ada dua penggalan, dua fakrah. Yang pertama ialah ahlus sunnah, yang kedua ialah ahlul jama'ah. Ahlus sunnah disebut dengan ahlus sunnah litamassukihim bisunnatin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wali'tisam biha, dikarenakan mereka berpegang teguh, berpegangan dengan sunnah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyhur, ma'ruf dengan itu, mereka terapkan dalam semua aspek kehidupan, dalam urusan diniyah mereka, bahkan duniawiyah mereka, sehingga dikenal sebagai orang-orang yang tamasuk bisunnah. Maka disebut dengan ahlus sunnah. Ai li tamasukihim bisunnah, karena mereka sangat berpegang teguh dengan bimbingan sunnah. Dan yang dimaukan dengan sunnah di sini adalah sunnah Rasulullah SAW, bukan sunnah yang lain. Dan yang dimaknakan, diinginkan dengan sunnah, as-sunnah bimaknal am, sunnah dengan makna yang umum, yakni meliputi semua ajaran Nabi kita Muhammad SAW, bimbingan-bimbingan Rasul secara menyeluruh. Ini Islam secara kafah, baik terkait dengan perkara i'tiqad, perkara akidah, atau terkait dengan perkara amaliyah ibadah, atau terkait dengan perkara sulukiyah, akhlak dan adab. Sunnah dimaknakan dengan Islam, bimbingan Islam yang menyeluruh, yang dibimbingkan, yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Jami' Al-Ulum wal Hikam, ketika kata-kata sunnah disampaikan oleh para salaf, sunnah dengan makna umum yakni hadiyun nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyeluruh Islam secara kafah. Al-Barbahari rahimahullah dalam bukunya Syarhus Sunnah menegaskan, i'lam anna al-islam huwa sunnah wa sunnata hiya al-islam. Ketahuilah Islam itu adalah sunnah, dan sunnah adalah Islam itu sendiri. Sehingga makna ahlus sunnah ay al-mutamassik bihadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, yakni dengan bimbingan, dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara menyeluruh, yang disebutkan dalam Islam secara kafah ini, baik akidah atau amaliyah ibadah atau akhlak adab sulukiyah, dalam perkara diniyah atau dalam perkara duniawiyah. Dan itu mereka buktikan dalam kesehariannya, sehingga dikenal dengan ahlus sunnah. Yang kedua, panggilan yang kedua ialah al-jama'ah, ahlul jama'ah. Disebut dengan ahlul jama'ah lijtima'ihim ala sunnah wa jam'u kalimatil muslimin ala sunnah. Ya, ahlul jamaah dikatakan sebagai orang-orang yang berjamaah, maknanya adalah mereka berkumpul, bersatu di atas sunnah, bersatu padu di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan jam'u kalimatil muslimin ala sunnah, mengumpulkan kalimat kaum muslimin di atas sunnah, sehingga mengajak umat Islam untuk berkumpul kembali kepada sunnah, menyatukan kaum muslimin berukhuwah islamiyah, bersatu padu kebersamaan di atas sunnah, bukan di atas yang lain, bukan bersatu di atas sebuah kelompok atau sebuah golongan atau sebuah komunitas atau sebuah ormas atau sebuah parpol atau sebuah kabilah atau sebuah suku. Tidak, itu bukan ahlul jamaah. Yang namanya ahlul jamaah dikaitkan dengan penggalan yang pertama, yajtami'una ala sunnah, betul-betul mereka berkumpul bersama-sama, berjamaah di atas sunnah, bersatu di atas sunnah, menyatukan kaum muslimin di atas sunnah, sehingga dikatakan sebagai ahlul jamaah. Barakallahu fikum. Ketika dikumpulkan jadi satu, ahlus sunnati wal jamaah, berarti maknanya adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menyeluruh Islam secara kafah, dan mereka bersatu di atasnya, berkumpul bersama-sama di atasnya, dan menyatukan kaum muslimin di atas sunnah, sehingga dikatakan sebagai ahlu sunnati wal jamaah. Inilah makna ayat Allah Jalla wa'ala yang disebutkan di Ali Imran 103. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini perintah langsung dari Allah Jalla wa'ala. Dalam ayat ini ada dua perintah dan satu larangan. Larangannya menekankan, menegaskan perintahnya. Allah mengatakan, wa'tasimu bihablillahi, hendaklah kalian beri'tisam, berpegang teguh dengan tali Allah. Hablullah dimaknakan dengan la ilaha illallah, dimaknakan dengan tauhid, dimaknakan dengan Islam, dimaknakan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini tafsir-tafsir para salaf. Juga dimaknakan dengan Al-Jamaah. Dan semua tafsir ini saling melengkapi. Barakallahu fikum. Tali Allah ialah Islam. Inti Islam ialah ketauhidan, mengesakan Allah tentang ibadah. Kalimat tauhid ialah la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Kemudian prinsip manhajiyah Islam ialah kembali kepada Quran dan Sunnah. Sumbernya, referensinya Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum. Dan mereka diminta untuk berjamaah di atasnya. Sehingga kata-kata wa'tasimu bihablillah, hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah, maknanya luas namun kembali kepada satu, yakni bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan tauhid, dengan Islam, dengan la ilaha illallah, dan dalam berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, sumber utama dalam berislam, dalam bertauhid. Ini merupakan manhaj Islam dalam beragama, kembali pada Quran dan Sunnah, dan hendaklah kamu berjamaah di atasnya, sama dengan al-i'tisamu bisunnah. Ini perintah pertama. Jami'an, ini yang kedua. Ai halakaunikum mujtami'ina alaihi. Dalam kondisi kalian itu bersatu padu di atas hablullah. Kamu bersatu padu bersama-sama berjamaah di atas hablullah. Ini makna al-ijtima', perintah untuk bersatu di atas hablullah. Perintah untuk bersama-sama merajut kebersamaan di atas hablullah. Mengajak kaum muslim bersatu padu, menyatukan kalimat kaum muslimin di atas hablullah. Ini perintah yang kedua. Yang pertama, perintah beriktisam dengan sunnah. Yang kedua, perintah untuk berjamaah. Sehingga makna tegasnya, hendaklah kalian menjadi ahlu sunnati wal jamaah. Makna yang dirinci, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, bimbingan beliau, ajaran beliau, yaitu Islam, tauhid, la ilaha illallah, sumbernya Quran dan Sunnah. Dan hendaklah kamu berpegang bersatu padu, berjamaah, dan menyatukan kalimat kaum muslimin di atas itu semuanya. Wadih. Ditegaskan dengan larangan wala tafarraqu, dan kamu jangan berpecah belah. Jangan beriftirak pada agama ini. Ikhwan fillah azakumullah, al-iftirak yang dikecam dalam ayat ini ada dua, yang disebutkan dalam hadis yang lain dan juga dalam tafsirnya para salaf. Ada dua bentuk perpecahan yang dikecam dalam Islam. Yang pertama ialah at-tafarruqu fid-din. Al-iftiraqu fid-din, berpecah belah dalam perkara prinsip agama. Beda manhajnya, beda akidahnya, beda prinsip-prinsip sunnahnya. La tafarraqu. Kamu jangan berpecah belah. Kamu jangan berbeda-beda dalam prinsip agama, dalam perkara akidah, dalam perkara manhaj. Jangan berbeda-beda. Maknanya diperintahkan untuk satu akidahnya, satu prinsip keimanannya, satu prinsip sunnahnya, satu manhajnya, yang disebutkan sebelumnya, sunnah dan berjamaah di atas sunnah. Ini makna pertama, dikecam. Inilah yang dimaksudkan dalam hadis ihtiraqil ummah. Rasul mengatakan dalam sabdanya, wasataftariku hadhihi al-ummah ala 73 firqatan kulluha finnar ila wahidah. Umat ini akan berpecah belah, beriftirak menjadi 73 firqah. Belum menyatakan dengan tegas kulluha finnar, semua dalam neraka. Sehingga dikatakan al-firqatul dhalah al-mutawa'ada binar. Firqah, firqah, kelompok, kelompok sesat yang diancam dengan neraka. Illa wahida, kecuali satu. Dikatakan wahiyal jamaah. Yang satu itu adalah al-jamaah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, yaitu ma'ana alaihi yawma ashabi, apa-apa yang aku ada di atasnya pada hari ini dan para sahabatku. Bimbingan Rasul dan para sahabatnya, sama dengan ahlu sunnati wal jamaah. Satu yang selamat, satu yang dikatakan najiyah, firqatun najiyah. Mereka adalah ahlu sunnati wal jamaah. Ini maknanya. Kalian jangan berpecah belah, jangan berpecah belah pada prinsip agama. Namun kenyataannya sunnatullah pada umat ini mereka berpecah belah menjadi firqah-firqah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing golongan, masing-masing kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Itulah yang dikatakan ahlul iftirak. Orang-orang yang berpecah belah dalam perkara prinsip agama, mereka adalah ahlul bid'ah wal ahwa, al-firqud dhalah, firqah sesat, firqah bid'ah yang diancam dengan neraka. Jangan seperti itu. Untuk menegaskan, harus berpegang dengan bimbingan sunnah, harus kembali pada bimbingan sunnah, bersatu padu di atas sunnah. Jangan kayak mereka ini, akan memecah belah kalian. Barakallahu fikum. Juga sebagaimana sebuah ayat di Al-An'am 153, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Allah mengatakan dalam firman-Nya, dan sesungguhnya ini jalanku yang lurus, sirat tunggal, dan dikatakan mustaqim, lurus, ikuti ini, fattabi'uhu, ikuti ia. Wa la tattabi'us subul, dan kamu jangan mengikuti as-subul, jalan kecil, pendek-pendek yang ada di luar jalan yang lurus tadi itu. Jangan kamu ikuti. Fatafarraqa bikum an sabilih, sebab dia akan memecah belah kalian, memisahkan kalian dari jalannya Allah Jalla wa'ala. Kalau kamu ikuti subul, kamu akan berpecah belah, akan berbeda-beda, akan menyimpang, akan tersesat dari jalan yang lurus tadi. Ayat ini disebutkan tafsirnya dalam sebuah hadis Al-Imam Ahmad wa ghairih, dan dia sahih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqim. Ini gambaran jelasnya. Rasul pernah menggariskan untuk kami satu garis yang lurus, satu. Beliau mengatakan hadza sabilullahil mustaqim. Ini jalannya Allah yang lurus. Fattabi'uh, ikuti yang ini. Thumma khata 'an yaminihi khututa wa 'an shimalihi khututa. Lalu beliau menggariskan di sebelah kanannya garis-garis kecil yang pendek, sebelah kirinya garis-garis kecil yang pendek. Banyak. Kanan kiri, kanan kiri. Beliau mengatakan wa hadhihi subul. Inilah yang namanya subul dalam ayat di atas. Jalan, jalan kecil. Belum menekaskan wa ala ra'si kulli sabirin minha syaitanun yad'u ilaih. Belum mengingatkan, memberikan warning. Dan pada ujung tiap-tiap jalan yang kecil tadi ada setannya. Setannya mengajak orang masuk ke dalamnya. Maknanya itu suburu syaitan. Jalan-jalan setan ini. Kamu jangan masuk. Jangan diizinkan kamu ikuti. Kalau kamu ikuti, kamu mengikuti jalan setan. Ujungnya adalah ancaman neraka. Dibacakan ayat tadi. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Sehingga subul ini jalan setan, menyesatkan, ujungnya neraka. Allah mengatakan wala tattabi'us subul, kamu jangan ikuti yang ini. Ibnu Mubarak rahimahullah, ini disebutkan dalam Asy-Syatibi dalam bukunya Al-I'tisam, ditanya tentang setan dalam riwayat di atas, apa yang diingat dengan setan di sini? Beliau menjawab ai syaitanun minal insi, setan bangsa manusia, yakni ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah yang sesat. Sehingga dimanakan suburul bid'ah, jalan jalan bid'ah, jalan-jalan kesesatan dan penyimpangan. Hadza wadih. Terkait dengan ayat di atas, wala tattabi'u subul, kamu jangan ikuti as-subul. Di sebuah tafsirnya dari Mujahid rahimahullah, beliau memaknakan as-subul al-bid'ah wa syubhat. Yang namanya subul bid'ah, bid'ah dan syubhat, syubhat yang menyimpang. Sehingga artinya kamu jangan ikuti jalan-jalan bid'ah ini. Jangan ikuti jalan-jalan penyimpangan dan kesesatan ini, setan ini semua. Yang diancam dengan neraka. Disebut dengan suburul dolal. Jalan kesesatan, penyimpangan dan kesesatan. Wadih. Itu makna wala tafarraku. Kamu jangan berpecah belah, kamu jangan ikuti kelompok-kelompok sesat itu. Kamu jangan ikuti jalan dan bid'ah yang menyesatkan ini. Baik yang arah kanan atau yang arah kiri. Ikuti secara mustaqim. Inilah yang dimaukan dengan i'tisam bis sunnah. Berpegang teguh dengan sunnah. Berjamaah, bersatu padu di atas sunnah. Dan menyatukan kalimat muslimin di atas sunnah. Jangan berpecah belah. Ini makna pertama. Wala tafarraqu ay kamu jangan berpecah belah pada agamamu. Barakallahu fikum. Maka yang memiliki pemahaman menyimpang ada pemecah belah umat. Yang punya pemahaman bid'ah yang satunya lagi pemecah belah umat. Merekalah yang memecah belah umat. Yang menyatukan hanya ahlus sunnati wal jamaah dengan makna tadi. Perpecahan yang kedua yang dikecam juga dalam Islam ialah kata-kata wala tafarraqu dimaknakan dengan mufaraqatul jamaah, berpisah dengan al jamaah. Kalian jangan berpisah dengan al-jamaah. Jangan memisahkan diri dari al-jamaah. Kalau melihat tafsirnya para ulama terkait dengan al-jamaah ini, semua kembali kepada al-sunnah. Kepada al-sunnah. Dan kembali kepada al-umara, waliyul amr, wulatul umur. Para penguasa-penguasa muslim yang sah dalam sebuah negara atau yang memimpin dunia. Dan dia muslim. Meskipun dia fasik, dia zalim. Barakallahu fikum. Sehingga maknanya kamu jangan memisahkan diri dari penguasa-penguasa muslim yang memimpin kalian. Dengan gerakan pemberontakan penguasa. Atau dengan gerakan-gerakan separatisme memisahkan diri dari penguasa. Itu dikecam dalam Islam. Dikadang memunculkan fitnah besar di tengah-tengah kaum muslimin. Juga berujung kepada perpecahan kaum muslimin. Dengan gerakan-gerakan pemberontakan, terorisme, radikalisme. Dengan gerakan-gerakan separatisme. Ini yang diancam dalam hadis. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas semoga Allah meridainya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir 'alaih. Fa innahu man kharaja 'ala sultani shibran famata mitatuhu jahiliyah." Barang siapa di antara kamu yang menyaksikan, yang melihat dari penguasanya hal yang dia enggak suka, sabarlah menghadapinya. Sebab barang siapa yang memberontak penguasa satu jengkal saja dan dia mati, maka matinya mati jahiliyah. Ini ancaman keras terkait dengan pemberontakan penguasa muslim. Diancam dengan mati jahiliyah. Disebutkan dalam lafaz yang lain dari sahabat yang lain, alaikum bil jamaah. Wajib atas kamu berpegang dengan jamaah. Ini para penguasa muslim dengan rakyat dan masyarakatnya. Fa innahu man faraqal jama'ata qida shibrin famata mitatuhu jahiliyah. Sebarang siapa yang mufaraqatul jama'ah, memisahkan diri dari jamaah, mufaraqah, sejengkal saja, dan dia mati, maka mati yang mati jahiliyah. Kata-kata faraqal jama'ah itu dimaknakan memisahkan diri dari penguasa muslim yang sah dengan gerakan pemberontakan penguasa, khuruj al-hukam, gerakan radikalisme, terorisme, juga dengan gerakan mufaraqatul imam, gerakan separatisme. Ini dikecam dalam Islam, dilarang dalam Islam, jangan mufaraqah, karena efeknya sama, akan memecah belah kaum muslimin, merusak negara kaum muslimin, merusak persatuan umat Islam bersama dengan penguasanya. Ini dua larangan. Wala tafarraqu. Ini menegaskan perintah yang pertama dan kedua tadi. Sungguh-sungguh jangan berpecah belah. Jadi sungguh-sungguh adalah engkau berpegang teguh dengan sunnah dan sungguh-sungguh bersatu di atasnya, menyatukan umat Islam di atasnya. Dan ini harus, jangan berpecah belah sedikit pun. Saling talazum. Inilah makna ahlus sunnati wal jamaah. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, ahlus sunnah wal jamaah itu bukan sebuah firqatun dhalah, bukan sebuah kelompok sesat. Bukan. Al-firqatun dhalah itu yang tadi, yang berpecah belah tadi. Barakallahu fikum. Yang kedua, menunjukkan dalam sunnati wal jamaah itu berislam secara kafah. Betul-betul menapaki jejak langkah Nabi kita Muhammad SAW secara kafah. Sunnah Rasul secara kafah. Ajaran Rasul secara kafah. Bimbingan Rasul secara kafah. Betul-betul mereka ilmui, mereka amalkan, mereka pegangi, mereka dakwahkan. Lalu berkumpul di atasnya, bersatu di atasnya. Sunnah. Ahlus sunnah bukan sekelompok orang yang menyuarakan Islam secara personal, secara parsial. Ahlus sunnah wal jamaah bukan jihadiyun yang hanya menyuarakan jihad, jihad, jihad, jihad saja. Seakan-akan Islam adalah jihad tambah yang lain. Itu namanya juz'iyah, personal, parsial. Lah, Ahlus sunnah itu kembali pada bimbingan sunnah secara keseluruhan. Bukan satu poin daripadanya. Jihad itu ada, tetapi harus dengan fikih jihad para fuqaha kita. Jihad itu ada, tetapi bukan syiar, bukan ikon Ahlus Sunnah. Itu salah satu daripada amaliyah, amal Ahlus Sunnah, dikerjakan ketika terpenuhi semua ketentuan dan persyaratannya. Jadi menyimpang ketika dijadikan sebagai ikonnya, syiar mereka, jihad, jihad, seakan-akan Islam adalah jihad saja tambah yang lain. Jihadis bukan Ahlus Sunnah. Jihadis bukan Sunni Salafi. Kelompok sendiri, kelompok jihadiyah. Barakallahu fikum. Ahlus sunnah wal jamaah bukan orang yang selalu mengeluh-eluhkan khilafah Islamiyah, daulah Islamiyah. Seakan-akan sunnah adalah daulah Islam, khilafah dan daulah. La, ahlus sunnah itu sunnah Rasul yang diangkat. secara luas, bukan parsial. Barakallahu fikum. Syiarnya Ahlus Sunnah adalah sunnah itu sendiri. Islam dan sunnah secara kafah, bukan parsial. Dalam pandangan sunnah, yang namanya khilafah Islamiyah itu adalah bonus. Bukan tujuan inti, bukan syiar, bukan ikon. Bonus. Namanya thamarah thayyibah, buah yang baik dari tamasuk sunnah. Barakallahu fikum. Paham ya? Ketika semuanya di atas sunnah, lapisan masyarakat itu di atas sunnah, terus naik, naik sampai warga di atas sunnah, sampai ke atas, pejabatnya di atas sunnah, maka otomatis akan mendapatkan hadiah sebuah negara, sebuah bangsa yang di atas sunnah. Dikarenakan semuanya di atas sunnah. Itu otomatis. Namanya bonus. Bukan target utama, bukan bidikan utama, bukan tujuan utama, bukan ikon dan syiar Ahlus Sunnah. Itu hanya bonus. Maka Ahlus Sunnah bukan ashabul khilafah. Ahlus Sunnah bukan ashab daulah. Mereka tidak kelompok yang munharifah. Barakallahu fikum. Wahakadha. Ini poin kedua yang sangat penting untuk kita ambil faedah di dalamnya. Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ialah orang-orang yang syiarnya adalah sunnah. Tamasuknya dengan sunnah, i'tisamnya dengan sunnah, semuanya dengan bimbingan sunnah, sunnah, sunnah, sunnah. Islam sunnah, Islam sunnah. Bukan ta'ifiyah, bukan qabiliyah, bukan kelompok, bukan kabilah, bukan suku, bukan golongan, bukan komunitas, bukan ormas, bukan parpol. Sunnah. Siapa saja bisa menjalaninya selama dia betul-betul memiliki prinsip. Dipahami ya? Sehingga Ahlus Sunnati wal Jamaah itu identitasnya satu, Islam dan Sunnah. Bukan kelompok A, bukan kelompok B, bukan kelompok C, bukan firqah A, firqah B, firqah C. Imam Malik rahimahullah bertanya tentang Ahlus Sunnah. Beliau mengatakan, hum man la isma lahum siwa sunnah. Mereka adalah orang-orang enggak punya nama, enggak punya gelar selain sunnah ini. Diriji sama mereka, mereka bukan khawarij, mereka bukan syiah, mereka bukan murjiah, mereka bukan qadariyah, mereka bukan jabriyah, mereka bukan jahmiyah, mereka bukan mu'tazilah, mereka bukan asy'ariyah, mereka bukan sufiyah. Disebutkan kelompok menyimpang pada masa itu. Bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini. Mereka adalah yang di atas sunnah. Adahuwa. Sehingga tidak ada identitas selain sunnah. Tidak ada nama selain sunnah. Tidak ada gelar selain sunnah. Itulah Ahlus Sunnah. Barakallahu fikum. Terkadang mereka berkumpul di sebuah tempat. Masya Allah, komunitas Ahlus Sunnah. Dikatakan komunitas, dikatakan lagi pada kumpul. Tapi syiarnya tetap sunnah. Kadang banyak di sebuah tempat, Masya Allah. Kadang mereka di terpencar di beberapa tempat. Di sana banyak, di sini banyak, di situ banyak. Kadang sedikit-sedikit, bahkan kadang satu-satu. Satu orang di sini, atau orang di sana. Dengan keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Yang namanya Ahlus Sunnah, ya Ahlus Sunnah dengan syiar sunnahnya. Tanpa pandang status. Tanpa memandang secara status sosialnya atau faktor ekonominya. Ahlus Sunnah ada yang kaya, ada yang sangat kaya, ada yang sedang, ada yang miskin, ada yang sangat miskin. Dengan keadaannya masing-masing. Dan dia adalah Ahlus Sunnah yang tak masuk di sunnah. Pekerjaan mereka macam-macam. Banyak. Yang penting halal tayyib. Yang ini berniaga, yang ini berdagang, yang ini bertani, yang ini cocok tanam, yang ini beternak, yang ini pebisnis, yang ini pejabat, yang ini orang biasa, yang ini rakyat. Semuanya bisa sebagai ahlus sunnah dengan ketentuan tadi. Ini penjual soto ahlus sunnah, ini penjual apa nih? Herbal ahlus sunnah, ini sosok karyawan ahlus sunnah, ini pegawai ahlus sunnah, ini pejabat ahlus sunnah, yang ini rakyat ahlus sunnah, yang ini petani ahlus sunnah, yang itu peternak ahlus sunnah. Tidak membahas tentang masalah bagaimana sosialnya dia, bagaimana ekonomi dia. Yang dibahas adalah prinsipnya tadi. Yang betul-betul tamassuk bisunnah. Barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah sering membawakan definisi itu. Disebutkan di dalam Majmu' Fathaw Ibnu Taimiyah. Menjelaskan tentang ahlu sunnati wal jamaah. Ini khulasahnya. Lu mengatakan yang namanya ahlu sunnati wal jamaah humul mutamassikuna bil kitabi was sunnati as-sahihati ala fa wa ma ajma'a alaihi salafu hadhihi ummah. Yang namanya ahlu sunnah semua orang tanpa terkecuali orang-orang yang bertamassuk yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dengan sunnah yang sahihah dan apa yang disepakati oleh salaf umat ini. Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Ini syiarnya harus sunnah. Quran, sunnah dengan pemahaman salaf. Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Sehingga dikatakan sunni, dikatakan salafi, ahlu sunnah, ahlu jama'ah, ahlu sunnah wal jama'ah, afiqatun najiyah, at-ta'ifah al-mansurah. Itu nama-nama yang ada pada mereka, gelar kehormatan yang menggambarkan bagaimana prinsip mereka. Al-i'tisam bis-sunnah dan tidak berpecah belah padanya. Barakallahu fikum. Ibnu Hazm rahimahullah dalam bukunya Al-Mil wal Nihal itu lebih memperinci lagi. Bukan semata-mata poin itu yang disebutkan. Tapi memperinci juga terkait dengan kelompok-kelompok yang menyimpang daripadanya. Ada namanya ahlu sunnah yang tak masuk bil kitab sunnah dengan para salaf dari masa ke masa dari mulai sahabat, tabiin, atau tabiin, lanjut para imamul din dan semua kaum muslimin yang mengikuti jalan mereka ila yaumiddin. Bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan itu. Disebutkan firqah, firqah sesat yang ada pada masa itu. Orang-orang yang bersih dari bid'ah, bersih dari penyimpangan-penyimpangan bid'ah, bersih dari pemahaman-pemahaman bid'ah, bukan khawarij, bukan syiah, bukan rafidah, bukan ini, bukan itu. Itu ahlus sunnah. Barakallahu fikum. Pahami makna ini terlebih dahulu. Dari sini kita akan bisa mengetahui dan bisa menilai orang-orang yang mengaku-aku sebagai ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Lihat bagaimana prinsip mereka. Lihat bagaimana sepak terjang mereka. Apakah sesuai dengan definisi ini, mafhum ini, atau tidak. Kalau sesuai, maka dia ahlus sunnah. Kalau tidak, maka dia adalah ad'iyaus sunnah. Para pengaku-pengaku sunnah padahal bukan termasuk ahlus sunnah. Allahul musta'an. Yang ini mengaku saya ahlus sunnati wal jamaah. Dilihat terkait dengan amaliyahnya penuh dengan berbagai macam muhdatsatul bid'ah. Penuh dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan amal, bid'ah-bid'ah amaliyah. Yang ini mengadakan bid'ah ini, bid'ah ini, bid'ah itu, tata cara amal ibadah yang tidak ada sunnahnya sama sekali. Ngaku sebagai ahlus sunnah, itu namanya iftiran wal kadzib, kedustaan. Bukan ahlus sunnah. Bukan semata-mata slogan dan pengakuan, tapi harus diwujudkan dalam keseharian. Ahlus sunnah, ahlus sunnah, ternyata jihadiyun. Ahlus Sunnah, ternyata Ahlul Khilafah Daulah. Ahlus Sunnah menentang pemerintah, melawan pemerintah, anti pemerintah. Wah, Ahlus Sunnah ternyata punya pemahaman yang menyimpang, yang sesat. Bukan Ahlus Sunnah. Barakallahu fikum. Wadah insya Allah ya. Saya Ahlus Sunnah. Ternyata ada struktural kelompoknya, organisasinya. Ini ada pimpinan pusat, wilayah, daerah, cabang, ranting. Ada ID card-nya lagi. Oh, itu bukan sebagai Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah bukan demikian keadaannya. Mereka adalah orang yang ada di atas sunnah. Syiarnya adalah bimbingan sunnah. La hadha, wa la hadha, wa la hadha, wa la hadha. Mereka muslimin secara umum, bersama dengan muslimin secara umum, dan mereka menampilkan bimbingan sunnah dalam semua aspek kehidupan mereka. Makan, minum, perpakaian, semuanya dengan bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Dibami insyaAllah ta'ala. Baru bisa kita jelaskan, barakallahu fikum, bagaimanakah prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Dengan pemahaman ini. Paham ya? Kalau Anda memahaminya dengan pemahaman mereka, ya prinsipnya bakal kayak mereka. Dan itu gak dibenarkan. Menggunakan prinsip ini. Kita masuk, barakallahu fikum, pada pembahasan yang kedua. Pembahasan tentang prinsip-prinsip mendasar Ahlus Sunnati wal Jamaah yang dengan itu mereka dibedakan dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Yang pertama, al-asul awal. Dan ini merupakan al-asul asil. Prinsip yang amat sangat mendasar pada Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sesuai dengan definisi yang ada pada mereka. Yaitu, at-tamassuku bil kitabi was sunnah. Warruju' ilaihima indal al-ikhtilaf al-fitan al-tanazuh. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kembali kepada bimbingan Quran dan Sunnah ketika ada ikhtilaf, perselisihan, perbedaan pandang, perpecahan, fitnah-fitnah dalam semua aspek kehidupan. Ini prinsip mendasar pada Ahlus Sunnah. Dikit-dikit sunnah, dikit-dikit sunnah, dikit-dikit sunnah. Gitu. Syiarnya Quran dan Sunnah, Quran dan Sunnah, Quran dan Sunnah, terus begitu. Karena itulah definisi mereka. Barakallahu fikum. Dibawakan dari ayatnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'ala insyaAllah ya. Ditambahkan barakallahu fikum perintah untuk kembali kepada bimbingan sunnah ketika ada perbedaan pandang, ada ikhtilaf, ada persengketaan tentang apapun itu. Di An-Nisa ayat yang ke-59 Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dengan cara kembali pada Al-Quran Al-Karim. Kamu ilmui, kamu amalkan, kamu taati Allah pada bimbingan-bimbingannya dalam Al-Quran ini. Wa ati'ur rasul, taati Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya dan mentaati sunnahnya sepeninggal beliau. Wallahu insyaAllah ya. Ilmui sunnah, amalkan sunnah, pegangi sunnah. Bentuk ketaatan pada beliau SAW. Sama dengan, kamu kembali pada Quran dan sunnah. bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Wa ul amri minkum, sekaligus taati penguasa kalian, ul amri di antara kalian. Pembahasan supaya bersatu padu dengan penguasa yang sah. Jangan berpecah belah dari mereka, jangan memisahkan diri daripada mereka. Berjamaah dengan penguasa yang sah dan berjamaah dengan Quran dan Sunnah. Allah mengatakan setelah itu, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, apabila kamu bersengketa, berselisih, beda paham, fi syai'in, tentang apapun, itu umum, dalam perkara duniawi, apalagi perkara dinia, apapun itu kamu bersengketa, kamu beda pemahaman, Allah mengatakan, فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Kembali kepada Allah, di mana kan adalah Quranul Karim. Kembali kepada Rasul semasa hidupnya, juga pada sunnah Rasul semasa hidupnya. Ketika telah wafat, maka kembali pada sunnah Rasulullah SAW. Ini tafsir disepakati oleh para mufassirin. Dinukil dari Amr bin Maimun dan juga yang lainnya, dan disepakati dari para tafsir, kembali pada Allah Al-Quran, kepada Rasul kepada Sunnah. Sehingga maknanya kalau engkau bersengketa dalam perkara apapun, urusan duniawiyah atau dinia, kembalikan semuanya kepada Allah dan Rasulnya. Maknanya kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini yang bakal memutuskan, yang menghakimi, yang menilai, yang memberikan bimbingan, arahan, ajaran. Ini bukan pada yang lain. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, bukti keimanan ya. Dzalika khairu wa khairu ta'wila, itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Ta'wil akibat. Itu membawa keberkahan, kebaikan untuk Anda dan semua kaum muslimin. Ini prinsipnya. Harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Fi syai, dalam segala sesuatu. Quran dan Sunnah sebagai marja'iyah, referensi, sumber rujukan. Quran dan Sunnah sebagai hakim yang memutuskan. Maka semuanya dikembalikan ke sana. Dan semuanya menerima apa yang diputuskan oleh Quran dan Sunnah. Itu harus sunnah. Mohon maaf. Bukan kembali kepada firqah tertentu. Atau ta'ifah tertentu. Atau hizib tertentu. Atau orang tertentu selain beliau SAW. Atau jamaah tertentu selain para sahabat. Semoga Allah meridhai mereka semua. Ayat yang mengatakan kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bukan mengatakan kembalikan kepada golonganmu. Atau kelompokmu. Atau ormasmu. Atau parpolmu. Atau komunitasmu. Atau syekhmu. Atau gurumu. Tidak ada demikian. Atau akalnya kamu. Atau perasaan kamu. Atau adatnya kamu. Tidak ada. Itu bukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu adalah menggunakan ayat ini. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ayat Quran dan sunnah yang sahihah. Kembali pada Islam yang benar. Yang diajarkan Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Itu ahlus sunnah. Sehingga semuanya menggunakan itu. Kenapa kok kamu mengamalkan ini? Jawabannya Rasul yang memberikan bimbingan. Quran, sunnah yang memberikan bimbingan. Amalnya ini, tata caranya seperti ini. Waktunya ini, tempatnya ini, bacaannya ini. Kami amalkan seperti ini. Ilmiah. Duh, kenapa kamu gak mengerjakan ini? Ini amaliyah ibadah. Rasul tidak memberikan bimbingan tentangnya. Tidak mungkin kami amalkan, akan tertolak. Man amila amalan, laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rasul mengatakan demikian dalam sabdanya. yang mengamalkan sebuah amal dengan tanda contoh dari kami, maka tertolak. Apa kami amalkan? Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Ini mencintai Rasul, pakaian yang Rasul sukai. Maka saya mencintai itu. Apa boleh menggunakan yang lain? Silakan menggunakan pakaian yang lain selama tidak ada padanya perkara mungkar atau menyelisih syariat. Kenapa istri-istri kalian kok menggunakan baju seperti itu? Itu perintah Quran, perintah hadis. Karena keluar rumah atau di depannya bukan mahramnya, wajib menutupi semua tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu bimbingan sunnah. Dia mengamalkan sunnah. Kenapa kamu minum ini? Ini yang dimubahkan dalam sunnah. Kenapa kamu enggak mau minum ini? Ini diharamkan dalam sunnah. Semuanya Quran sunnah. Quran sunnah. Terus begitu. Itulah namanya ahlu sunnati wal jamaah. Dan ini merupakan asun asun. Juga dalam hadis yang ma'ruf yang masyhur. Hadith Irbad ibn Sariyah, semoga Allah meridainya, dari Imam Ahmad, wa Abi Dawud, wa Tirmidzi, wa ghairihim. Dan dia sahih dalam penggalan hadith. Ketika beliau selesai memberikan wasiat kepada para sahabatnya, memberikan mau'idah yang mengena, maka saya menangis, dikasih nasihat, dikasih dua poin, bertakwa kepada Allah dan mematuhi, mentaati penguasa yang sah dalam perkara yang ma'ruf. Beliau mengatakan setelah itu, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa di antara kamu yang hidup sepeninggalku nanti, maka kelak dia akan menyaksikan, melihat ikhtilaf yang begitu banyak, banyak perselisihan, banyak pertentangan, banyak perpecahan, banyak beda pandang. Beliau mengatakan fa'alaikum bisunnati. Ketika itu wajib atas kamu menetapi sunnahku, pegangi sunnahku, bimbinganku, ajaranku ini, dan sunnah para khalifah-khalifah terbimbing sepeninggalku. Tamassaku biha, pegangi sunnahku tadi dengan kuat. Wa'adu 'alaiha binawajib, gigit dengan geraham-geraham kalian yang kuat, yang kokoh. Menggambarkan akan banyak perjuangan, akan banyak pengorbanan, akan banyak perentangan, akan banyak orang yang tak menyukainya. Yang kuat, yang kokoh. Dan diingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kamu dari perkara-perkara baru pada agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, semua yang baru pada agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, yang namanya bid'ah adalah kesesatan. Wa kulla dhalalatin finnar, dan yang namanya sesat itu dalam neraka tempatnya. Jangan yang ini. Pegangi sunnah Rasul, jangan yang ini. Itu penegasan. Sunnah Rasul saja. Pegangi sunnah Rasul saja. Jangan pegangi bid'ah yang ini, bid'ah yang itu, kelompok yang ini atau yang itu yang dikatakan bid'ah, yang dikatakan sesat, yang dikatakan menyimpang. Jangan, jangan, jangan, jangan. Itu memang banyak sekali. Jangan, jangan, jangan, jangan, jangan. Yang ini saja. Bimbingan sunnah Rasulullah SAW. Terutama ketika ada ikhtilaf, al-iftiraq. Tinggalkan semua firqah-firqah itu. Tinggalkan semua kelompok-kelompok itu. Tinggalkan semua hizbiyah-hizbiyah itu. Semuanya. Tinggalkan semuanya itu. Maka diancam dengan neraka soalnya. Kuluha finnar, kata beliau SAW. Satu yang kamu pegangi. Pelajari bimbingan sunnah yang sahihah ini. Quran, sunnah kamu pelajari. Kamu ilmui. Ngaji taklim yang benar. Kamu amalkan. Dalam keseharian kamu, perbaiki akidahmu, ketauhidan kamu, prinsip keimanan kamu, perbaiki amal ibadah kamu, perbaiki ketakwaan kamu, perbaiki akhlakmu, adabmu dengan ini semuanya, perbaiki semua duniawiyah kamu dengan ini semuanya. Barakallahu fikum. Lalu kamu pegang yang kuat, yang kokoh, gigit dengan geraham kamu, karena perjuangan sangat besar. Kamu dakwahkan, kamu sebarkan tengah-tengah kaum muslimin. Syiarnya adalah sunnah, sunnah, sunnah, sunnah. Barakallahu fikum. Itulah prinsip mendasar yang ada pada ahlus sunnah. Kembali kepada Quran dan sunnah. Barakallahu fikum. Ini sangat mendasar sekali. Ini yang menjadi ciri khas mereka. Barakallahu. Nanti ketika itu menyuarakan ini, wah akan banyak penentangan. Bahkan yang paling keras penentangannya yang mengaku, aku sebagai ahlu sunnah. Mengatakan sunnah Rasul. Dikit-dikit sunnah, dikit-dikit sunnah, dikit-dikit sunnah, dikit-dikit sunnah, lagi-lagi sunnah, lagi-lagi sunnah. Sangat antipati dengan kata-kata sunnah. Nah, dia akan ditutup macam-macam. Oh, dia fulan begini, ini bukan ahlu sunnah, ini begini. Sangat mengherankan sekali. Mengaku sebagai ahlu sunnah, tapi benci kepada bimbingan sunnah. Ya, maka mereka bukan ahlu sunnah. Yang kedua. Prinsip yang kedua. Melengkapi prinsip yang pertama tadi. Dan itu menjadi prinsip mendasar yang membedakan antara ahlu sunnah dan yang lainnya, terutama di era-era kita sekarang ini. Yaitu ar-rujul ila fahmi salaf. Kembali kepada pemahaman salaf. Bimbingan salaf dalam beragama. Siapa yang dimaksud dengan salaf di sini? Yang dimaksud dengan salaf, salafus saleh, salaf yang baik, pendahulu yang baik. Mereka adalah para sahabat, para tabi'in, asba'ut tabi'in. Tiga generasi utama yang dimuliakan dalam Islam. Yang diutamakan dalam Islam. Kembali kepada pemahaman para sahabat, tabi'in, asba'ut tabi'in. Barakallahu fikum. Kenapa harus dengan pemahaman mereka? Argumentasinya sangat banyak sekali. Yang pertama, ini yang diperintahkan Nabi kita Muhammad SAW. Pada hadis yang saya bacakan di akhir, hadisnya Irfan bin Syariah, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, fa'alaikum bisunnati, lanjut, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Beliau membawakan dua poin. Kepada sunnahku dan sunnah khalifah, khalifah yang terbimbing setelahku. Mereka adalah khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, semoga Allah meridhai mereka, dan mereka adalah para sahabat. Sehingga sunnahku dan para sahabat. Sunnahku dan para sahabat, terutama yang khulafa'ur rasyidin. Yang kedua, inilah jalan keselamatan. Supaya selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan bid'ah di dunia ini. Dan puncaknya selamat dari neraka di yaumul qiyamah. Ini pada hadis perpecahan umat. Hadis iftiraqil ummah yang dibacakan di awal. Ketika Rasul mengecualikan satu firqah yang selamat. Ketika semua diancam dengan neraka, satu yang selamat. Disebut dengan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Kata para ulama, najiyatun fid dunia minal bid'ah wal ahwa, di dunia selamat dari bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan. Najiyatun fil akhir min azabin nar, selamat di yaumul qiyamah dari azab neraka. Disebutkan al-jama'ah. Disebutkan dalam hadis yang lain, lafaz yang lain, diterangkan lebih detail lagi. Beliau mengatakan hiya ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Al-jama'ah tadi, al-firqatun najiyah tadi adalah apa-apa yang aku ada di atasnya pada hari ini dan para sahabat. Ada dua poin ya, ikhwan. Dan para sahabat. Rasul yang memberitakan, Rasul yang memberikan solusi, Rasul yang menerangkan semuanya ini. Kepengen selamat, ini. Rasul, sahabat. Sunnah, pemahaman salaf. Sehingga syar'i, manhaj yang syar'i, perintah langsung dari beliau SAW, bimbingan langsung dari beliau SAW, dan itu keselamatan dari berbagai macam perpecahan, perselisihan, penyimpangan-penyimpangan, dan puncaknya selamat dari neraka dan yaumul qiyamah nanti baru. Yang ketiga, mereka ini bukan sembarang orang. Tidak mungkin disamakan mereka dengan kita. Tidak mungkin mengatakan hum rijal wa nahnu rijal. Mereka laki-laki, kami juga laki-laki. Tidak bisa. Terlalu jauh jarak perbedaannya. Mereka ini adalah sosok yang langsung direkomendasi, disanjung, dipuji langsung oleh Allah Jalla wa'ala dan Nabi kita Muhammad SAW. Anda tidak ada. Dia taubat yang 100. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladzina taba'uuhum bi ihsan." Dan orang yang pertama kali masuk Islam disebutkan langsung sahabatnya dengan dua sifatnya. Dari kalangan muhajir dan ansar. Sahabatnya. Yang lain, "Wal-ladzina taba'uuhum bi ihsan." Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Yang dinaskan dua. Tabi'in, atba'u tabi'in. Kita bisa ikut dengan rombongan mereka. Kalau sesuai dengan kriteria ini. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Yang ikut dengan mereka dengan perkara kebaikan. Menapaki jalan mereka dengan perkara kebaikan. Gabung. Kalau tidak, lewat. Barakallahu'alaikum. Allah ridha kepada mereka. Mereka ridha kepada Allah. Allah bersyukur untuk mereka surga ila akhirih. Disebutkan keutamaan pahalanya barakallahu. Langsung menyebut sahabatnya Muhajir dan Ansar. Barakallahu. Nabi kita Muhammad SAW menegaskan langsung tiga generasi ini. Beliau mengatakan khairu ummati qarni wa filatun khairun nasi qarni. Sebaik-baik umatku generasiku. Thummal ladzina yalunahum yang setelah mereka tabi'in. Thumma alladhina yalunahum setelah mereka lagi atba'u tabi. Disebutkan dalam lafaz khairun nasi qarni, sebaik-baik orang generasiku, ini para sahabat. Thumma alladhina yalunahum setelah mereka para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum setelah mereka lagi para atba'u tabi. Tiga yang dikasih rekomendasi, Anda enggak masuk. Kita enggak masuk. Mereka enggak masuk. Yang masuk sahabat. Tabi'in atba'u tabi'in. Sehingga dikatakan al-qurun ats-tsalatsa al-mufaddalah. Tiga generasi yang diutamakan. Kata-kata khairun nas, khairiyah di sini jangan dibayangkan oh terbaik ekonominya. Mereka ekonominya makmur, kita yang terpuruk. Lah, itu menyalahi fakta. Nah, di masa lalu semua serba enggak ada ya, Pak. Yang dimaukan dengan khairiyah, khairun nas, khairu ummati. Sebaik-baik umat itu khairiyah diniyah. Yang terbaik pemahamannya. Yang terbaik akidahnya. Yang terbaik manhajiyahnya. Yang terbaik amalia ibadahnya. Yang terbaik akhlaknya, dakwahnya, terbiahnya, bimbingannya. Semuanya diniyahnya. Khairiyah diniyah, khairiyah ukhrawiyah. Bukan terkait dengan perkara duniawiyah. Sehingga mengandung makna rujuklah mereka, kembali kepada mereka, bersama dengan mereka, tapaki di jalanah mereka supaya kamu mendapatkan khairiyah kayak mereka. Dan ingat hanya tiga generasi ini. Yang lain bisa gabung ketika sesuai dengan sifatnya mereka. Walladzina taba'uuhum bi ihsan. Yang ikut mereka dengan kebaikan. Maka bergabunglah dengan mereka dengan cara menapaki jejak langkah Rasul dan para sahabatnya tabi'in atau tabi'in berislam dengan Quran, Sunnah dengan pemahaman para salaf dalam semua aspek kehidupan. Barakallahu fikum. Belum lagi kiprah mereka, pengorbanan mereka, perjuangan mereka membela agama Islam, ilmu, amal, dakwah yang lain-lainnya. Belum lagi kemampuan ilmiah mereka. Terlalu banyak fadilah mereka yang mengharuskan kita kembali pada pemahaman mereka para salaf. Barakallahu fikum. Ini yang membedakan ahlu sunnah di zaman sekarang ini dengan para ada'iyah usunnah, para pengaku sunnah. Juga dengan sekarang masya Allah laris manis ahlu sunnah ikhwan sangat disukai oleh banyak orang. Kami ahlu sunnah, kami ahlu sunnah. Tanyakan dua poin. Apa syiarnya kamu dalam beragama ini? Oh, Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah. Kembali pada Quran dan sunnah. Ini dibuktikan bagaimana ilmiahnya, bagaimana amaliyahnya, bagaimana da'awiyahnya. Betul atau tidak? Soal yang kedua, dengan pemahaman siapa? Ala fahmi man. Quran dengan pemahaman siapa? Sunnah dengan pemahaman siapa? Oh, dengan pemahaman tokoh kami, pendiri kami, ulama kami, habibnya kami, syekhnya kami, ila akhirihi. Maka bukan harus sunnah. Sama dengan itu pemahaman alimnya mereka, syekhnya mereka, gurunya mereka, habibnya mereka, da'inya mereka, kelompok mereka. Harapkan itu. Oh, bukan. Hakat. Ala fahmiman. Dengan pemahaman siapa? Kita mengatakan Quran, sunnah dengan pemahaman salaf. Itu prinsipnya. Tinggal pembuktiannya. Apakah betul-betul bisa dibuktikan secara real terkait dengan ilmunya, apa yang dia kaji, apa yang dia pelajari, terkait dengan amaliyahnya, bagaimana amalnya, apakah sesuai betul dengan bimbingan sunnah, bagaimana dakwahnya, bagaimana tarbiyahnya, bagaimana yang dia suarakan, yang dia dakwahkan, bagaimana akidahnya, prinsip sunnahnya, bagaimana akhlaknya, semuanya diterapkan langsung. Kalau terbukti, na'am, hadza sunni salafi, hadza al-sunnah jamaah barakallahu. Ini dua hal terpenting yang sangat mendasar terkait dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Barakallahu fikum. Jam 12.23. Lanjut atau ada yang mau tanyakan? Berarti zuhurnya kurang 6 menit, 8 menit. Masih banyak prinsip yang lain akan disampaikan insyaallah pada perjumpaan berikutnya. Monggo. Ada yang mau sampaikan? Tanyakan barangkali. Belum jelas, belum gamblang. Terkait dengan mafhum al-sunnah dan dua prinsip yang pertama ini. Barakallahu. Selebihnya akan dikaji insyaallah berikutnya lagi. Meneruskan tentang prinsip-prinsip al-sunnah yang lainnya. Barakallahu fikum. Baru dijelaskan tentang keutamaan. Monggo, terkasih waktu. Kita habiskan semua nanti. Mau tanya enggak bisa. Tafadhal. Silakan. Tidak ada? Hah? Aman semua? Tidak ada? Endi? Langsung aja lanang. Langsung aja. Yang laki langsung tidak apa-apa. Yang putri bisa pakai tulisan. Pes rauno. Ya wis. Istirahat dulu aja di persiapan zuhur. Dan insya Allah disebutkan, diterangkan lagi pada perjumpaan berikut. Yang berikutnya kapan? Besok lagi? Pada Isya? Oh, pada Isya? Kencang lagi? Insya Allah. Terus? Ada lagi? Yang ketiga? Besok malamnya lagi? Oh, dua malam lagi? Iya? Iya, insya Allah. Nah, terus kona'ahnya kapan? subuh besok. Subuh besok masalah apa? Orientasi kehidupannya. Ya. Ya apa sih itu? Gitu kayak ini. Besok subuhnya lagi orientasi kehidupannya. Jangan salah kehidupan Anda ya. Ya wes, ini kita gabungkan dengan qanaah insyaallah. Satu pertemuan gabungan dua tema insyaallah taala. Oh gitu ya. Sore ini tema ummahat. Malam kencang lagi, harus sunnah lagi. Subuh besar kehidupan, double lagi. Oh, Jumat bisa tasafulawi. Mohon. Jumatan, sore ummahat lagi, siang kencang lagi, harus sunnah jamaah lagi. Ya, insyaallah. Sesuai yang saya prediksi, saya potong-potong. Baik. Sementara cukup. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.